سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Telah kita sebutkan empat poin. Sebagai makna yang menunjukkan bahwasanya dinun nasihat li kitabillah, agama dan nasihat bagi kita bahwa Al-Quran. Yang pertama, agama dan nasihat untuk kitab Allah, kitab Al-Quran. Yang pertama, tasdik, tasdiquhu, tasdiqu ma akhbara bihi, membenarkan apa yang diberitakan di dalam Al-Kitab. Terlebih khusus yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, membela Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam tipu daya makar, baik itu tahrif, lafzi ataupun makna. Yang ketiga, berupaya untuk menyebarkan makna yang sahih dari makna Al-Quran, menyebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin makna yang sahih dari isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, dengan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, turun dari sisi Allah SWT, Allah yang mengatakannya, Allah yang menyampaikannya kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada kita Muhammad SAW, sebagaimana Jibril menerimanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, bentuk agama adalah nasihat bagi kitab Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ayakum al-insanu bihtirami hadha al-Qur'an al-Azim. Hendaklah seseorang memberikan penghormatan, memuliakan, menghormati Qur'an yang agung ini. Dan bentuk memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an yang agung ini, tentunya bukan dengan meletakkannya di atas kepala atau menciumnya, tetapi bentuk memuliakan Al-Quran diantaranya tidak boleh, menurut pendapat Syekh, dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci, sehingga jangan sampai memegang Al-Quran orang-orang yang terjatuh dalam hadas, terutama hadas akbar, yaitu diantaranya al-junub, orang yang junub. Meskipun dalam permasalahan ini fi khilaf, ada perselisihan, terutama dalam hadis yang dibawa oleh Syekh, yaitu la yamassu al-Qur'ana illa tahir, tidak boleh untuk memegang Al-Quran, menjamah Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan di sini kebanyakan ulama yang lainnya melemahkannya. Sehingga bentuk seseorang menghormati, memuliakan Al-Quran, jangan sampai dia bermudah-mudahan, terutama orang-orang yang terjatuh dalam hadas akbar, untuk memegang Al-Quran. hendaklah dia bersuci terlebih dahulu. Dia bersuci terlebih dahulu. Adapun hadas aswa masih diperbolehkan, ya, untuk dia memegang Al-Quran. Oleh karena itu Syekh memberikan solusi, boleh untuk seorang memegang Al-Quran dengan memakai penghalang, pelapis kain ataupun yang lainnya. Itu bagi orang-orang yang ada aktual. Dikarenakan Syekh rahimallahu taala dan sebagian ulama yang lain, mereka berdalil dengan ayat di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menjamahnya kecuali yang disucikan. Kemudian Syekh menguatkan ini, la yamassuhu ana illa wahir, sehingga muhim tadi telah kita sebutkan di sana ada persisihan, karena dari hadis-hadis yang sering kita dengar pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa innal mu'min la yanjus hayyan wa mayyitan, seorang mukmin itu tidak najis di masa hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Kemudian yang keenam, kata Syekh, min nasihati li kitabillahi azza wa jalla Allah tadha'ahu fi mawdhi'in yumtahanu fihi, termasuk nasihat terhadap kitab Allah, artinya perbuatan baik, sikap yang baik yang harus kita lakukan terhadap kitab Allah Al-Quran, maka tidak boleh untuk meletakkannya di tempat-tempat yang hina, di tempat-tempat yang tercela. Di mana saja yang hal itu merupakan peletakan yang terhina, yang tercela, maka dijauhi. Seperti tempat-tempat kotoran ataupun sampah ataupun spiteng dan yang lainnya. Semua tempat yang tergolong hal itu adalah tempat yang terhina, tempat yang kotor, apalagi najis. Maka bentuk sikap yang baik terhadap Al-Quran, kita tidak boleh meletakkannya di tempat-tempat tersebut. Maka itu disebut sebagai agama nasihat bagi kitab Allah. Hanya saja di sini Syekh membolehkan seseorang meletakkan Al-Quran di tanah yang suci. Ya, di tanah yang suci. Seperti apa contohnya? Seperti ini, lantai. Ini tergolong tanah yang suci. Atau mungkin di sana ada masjid, masih pakai tanah, tetapi suci. Karena otomatis sebagai masjid, dia letakkan di atas tanah tersebut. Ketika apa? Ketika sujud. Ya, ketika sujud. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sujud tilawah ketika dia membaca Al-Quran. Ya. Dia sujud tilawah, dia membaca Al-Quran, melewati di ayat sajadah. Tidak mungkin Al-Quran itu dipegang oleh tangan kiri atau tangannya. Kenapa? Ada seorang sujud, rupanya dirinya dipegang. Allahu Akbar. Ini boleh tidak dipegang ini karena untuk mulai Al-Quran, dia sujud gini. Atau tidak boleh, tidak sah sujudnya, karena sujud di atas tujuh anggota sujud. Sehingga sebelum dia sujud diletakkan dulu, dia sujud di situ. Itu boleh. Atau kata Syekh, ada sebagian orang sholat pakai Al-Quran. Sebagian orang memberatkan diri sholat dengan membaca Al-Quran. Ketika dia sujud, subhanakan Al-Qurannya boleh diletakkan di tanah tersebut atau di lantai yang suci. Tapi kalau bukan dalam kondisi itu, jangan. Kalau bukan dalam kondisi sujud, maka jangan, dihindari. Jadi kita selesai baca Al-Qur'annya, segera tempat-tempat sudah disediakan. Itu semua sebagai bentuk agama nasihat bagi kita Allah bagi Al-Qur'an. Kita berbuat baik terhadap Al-Qur'an dengan apa? Memuliakannya, menghormatinya. Ya, ini hampir sama dengan poin yang kelima. Hanya sehingga letakkan di tempat-tempat yang terhormat, yang mulia. Sehingga dari meletakkan Al-Quran di kebiasaan kita biasanya, ya, di saku samping, apalagi di celana, yang nantinya seseorang duduk, ya, mungkin diduduki Al-Quran di sini. Atau ditanyakan kemarin kepada Mas Syair, di antara kita terkadang lupa meletakkan Al-Quran atau kitab atau buku yang di situ ada tulisan Al-Quran di bawah jok motor. Tadi ya, alasan kita hidup hujan dan lainnya. Kita ditanyakan kemarin Mas Syair yang datang. Hasan dihindari, Hasan dihindari meletakkan Al-Quran atau kitab yang banyak tertulis dalam Al-Quran di bawah jok motor. Kenapa? Karena duduk di bawah kita. Kecuali darurat kondisinya, tidak ada lagi tempat yang mungkin untuk membawanya, mimbar darurat saja. Mimbar darurat saja. Kalau tidak, letakkan di kantong, di tas atau kantong plastik dan yang lainnya, digantungkan di motornya. Jangan di bawah joknya. Itu semua adalah bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Sehingga Syekh mengingatkan kepada kita apa yang sering dilakukan oleh anak-anak biasanya ketika Al-Quran ini berceceran, ataupun buku-buku berlepasan dan di sana tertulis Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ataupun yang lain, dari ayat banyak yang membuang di tempat-tempat sampah. Atau sebagian anak adalah melipatkannya sebagai kapal-kapalan, padahal di kertas tersebut tertulis ayat-ayat Al-Quran. Maka dihindari bentuk seperti itu. Itu di antara sekian makna maksudnya Al-Quran untuk kita jaga, yang menunjukkan sebagai nasihat bagi kita berdoa. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ad-dinu nasiha kulna liman, Rasul SAW menjawab, wali rasulihi, setelah menjawab lillah, wali kitabihi, kemudian yang ketiga wali rasulihi, agama adalah nasihat bagi rasulnya. Maknanya sudah kita sebutkan, bukan berarti Rasulullah SAW dinasihati, tetapi nasihat adalah badrul khair lil khair, mencurahkan kebaikan kepada yang lainnya. Artinya apa sikap kita sebagai sikap yang baik terhadap Rasulullah SAW? Maka itu disebut nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kata Syekh, sebagai bentuk agama nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam, sikap yang baik, perilaku yang baik terhadap Rasulullah SAW, yaitu al-imanu tam bidisalatihi, beriman secara sempurna terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah ta'ala arsalahu ila al-jami', bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Maka kita imani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Rasulullah Rasulullah SAW diutus dengan wahyu itu semua li jami'il khalqi, berlaku untuk seluruh makhluk, arabihim wa ajamihim bal insihim wa jinnihim, begitu kalangan Arabnya ataupun kalangan non Arabnya, demikian pula manusianya ataupun jinnya, semua mereka wajib untuk beriman dengan sempurna terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah wahyu min indillah, wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sanaka linnasi rasula, kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rasul kepada manusia. Surat Al-Furqan ayat yang pertama, tabaraka alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an disifati dengan Al-Furqan kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar menjadi peringatan bagi seluruh alam, bagi seluruh alam, menunjukkan bukan Arab saja, sehingga Islam bukan Islam Arab saja, tetapi Islam internasional, bukan semata Nusantara, tetapi Islam internasional, datang dari Arab dan berlaku untuk seluruh dunia, sehingga Indonesia tidak dibenarkan untuk istiqlal merdeka Islam sendiri ya, dengan menerapkan Islam Nusantara, Islam Gajah Mada seperti itu, Islam Nusantara, Islam Gajah Mada ya. Tapi Islam tetap mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam, segenap alam, sehingga bukan hanya Arab dan non Arabnya saja, sampai pun jin dan manusia pun mereka di atas syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan ayat dalam hal ini banyak tentunya ya. Yang menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW diutus untuk segenap manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'ah, sesungguhnya aku adalah Rasul untuk kalian semuanya. Wa min nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua termasuk nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap yang baik, perilaku yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasdiqu khabarihi, membenarkan berita yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu shadiqun masduq, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun masduq, shadiqun fi ma yukhbiru bihi, benar dalam apa yang beliau beritakan, masduqun fi ma akhbara bihi min al-wahyi, dan dibenarkan apa yang beritakan dari wahyu. Fama kadzaba wa la kadzaba sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sama sekali Rasulullah SAW berdusta. Maka apa yang benar, yang sahih bihi naqlu, yang sahih menukilannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama, nasihat bagi Rasulnya, kita benarkan berita-berita tersebut sesuai dengan kaidah penerapan diterimanya berita yang sahih atau hadis yang sahih. Karena para ulama telah membuat kaidah bagaimana dalam menerima khabar Rasulullah SAW, baik itu syarat hadis sahih ataupun hasan, tentunya dinukil dari orang-orang yang terpercaya. Mana qalahu adlun dhabitun, yang dinukil oleh seorang yang adil, yang dhabit dan juga muttasil, bersambung sanadnya tidak muntaha sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berita yang dinukil dari Rasulullah sallallahu tidak dinukil, tidak dibawa oleh orang-orang yang dusta, tidak dibawa oleh orang-orang yang lemah hafalannya, yang disangsikan beritanya, tapi semua bersanad sambung menyambung melalui orang-orang yang kuat, yang terpercaya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk dalam kategori syarat seperti itu diterima oleh para ulama dan digolongkan sebagai hadis yang sahih ataupun yang hasan ataupun yang sahihun lil hujjah, dianggap benar untuk dijadikan hujjah. Tanya. Baik itu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW fima mada, perkara-perkara yang telah berlalu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, yang ma'ruf dengan kisah Israiliyah, kisah-kisah Israiliyah, selama hal itu sesuai dengan syarat hadis sahih diterima sebagai hujjah, tugas kita untuk membenarkannya, tugas kita untuk membenarkannya. Ataupun dalam perkara-perkara gaib yang akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya, seperti apa yang telah kita lalui tentang yang zirorok bunyi ila sama'i dunia fi thulutsi lailil akhir, Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini ada perkara gaib yang kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah SWT. Atau hadis yang telah dilalui, hadis yang keempat, bagaimana penciptaan Allah SWT janin di perut ibunya. Itu semua adalah perkara gaib yang tugas kita hanya membenarkannya selama itu adalah sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau fima mustaqbal, berita-berita yang menyangkut perihal-perihal yang akan datang, maka kita benarkan pula. Seperti dalam hal ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara yang akan datang, di antaranya ubasyirukum bimahdi, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan kedatangan Al-Mahdi. Al-Mahdi, Imam Mahdi yang ma'ruf. Yub'athu bi-ikhtilafin minan nas wa zalazil wa yuksibul mala sahahan, yang mana Al-Mahdi ini diutus ke tengah-tengah manusia yang berbeda, beraneka ragam, dan dalam kondisi zalazil, penuh berbagai macam bencana. Kemudian yuksibul mala sahahan, membagikan harta secara merata. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, Al-Mahdi minna min ahlil bait yuslihu Allahu fi lailatin, Al-Mahdi di tengah-tengah kami merupakan ahlul bait dan Allah SWT perbaiki dengan semalam saja. Dan hadith-hadith yang lain, demikian pula dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi Isa turun bersamaan dengan diutusnya pula Al-Mahdi, maka takrimat lahu, takrimatan min Allah, kata Nabi Isa sebagai bentuk kemuliaan dari Allah SWT, yusalli fikum imamukum, salat di tengah-tengah kalian imam kalian, yaitu Al-Mahdi. Beliau pun salat di belakang Al-Mahdi. Dan ini adalah berita dari Rasulullah SAW bima istiqbal dalam perkara-perkara yang akan datang. Tugas kita membenarkannya. Ini dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-mahdi yub'atu min al-masyriq wa yub'u inda baitillahi al-haram. Beliau datang dari arah timur dan bayat di sisi Baitullah atau di sisi Ka'bah. Tanya. Maka berita-berita ini, semodel ini, tugas kita untuk membenarkannya. Bahkan para ulama mencantumkan bahwasanya khurujul mahdi atau bi'tsatul mahdi min asyaratis sa'atil kubra, termasuk ciri pertanda besar datangnya hari kiamat. Ya. Ciri besar, bukan ciri kecil lagi, datangnya hari kiamat. Di sini mahdinya bukan mahdi gadungan, bukan Abdullah Zubair Amir tanya sebagai al-mahdi gadungan palsu. Dia ingin meniru supaya dikatakan al-mahdi sehingga dia datang bersama 10 atau 11 rombongan WNI untuk dibaiat di sisi Ka'bah. Kenapa? Karena dia tahu hadis tadi. Mahdi itu datang dari timur dan dibaiat di sisi Ka'bah. Dia pun meminta kepada pengikutnya yang 10 ini untuk membaiat diri di sisi Ka'bah, sehingga memproklamirkan diri sebagai al-mahdi. Tanya. Cuma sayangnya umat Islam tentunya mereka paham, hanya segelintir orang yang tidak paham, bahkan menunjukkan kebodohan Abdullah Zubair Amir ini yang mengakui Mahdi. Rasulullah SAW sudah mengatakan tadi dalam hadits Musalamah, al-Mahdi minna min ahli al-bait yuslihu Allahu fi lailatin. Al-Mahdi adalah termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait. Yang kata Ibn Kathir dalam kitabnya An-Nihayah, ismuhu kasmin Nabi wasmu abihi kasmur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama Al-Mahdi ini namanya seperti nama Nabi. Kata Ibn Kathir, Ahmad atau Muhammad. Karena nama Nabi kita siapa? Ahmad atau Muhammad, semuanya nama Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Dan nama bapaknya sama seperti nama bapak Nabi, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Sama. Sehingga Ibnu Katsir menyebutkan al-Mahdi ini namanya yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi. Muhammad bin Abdullah dari keturunan Husain, dari Fatimah, ya, dari keturunan Al-Hasan, dari keturunan Al-Hasan, sehingga beliau disebut Al-Hasani Al-Fatimi, dari garis Hasan, dari putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tanya. Sehingga dia dalam hal ini budak dalam hadis ini. Ahlul bait la yaqbalu alaihi sadaqah. Mereka tidak menerima sedekah. Ahlul bait khususnya tidak menerima sedekah. Oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya Al-Hasan atau Al-Husain sedang memakan sebutir kurma, maka beliau mengkoreknya. Kuh, lempar. Buang. Rasulullah langsung masukkan jarinya supaya dikeluarkan kurma tersebut. Enggak cuma bilang buang. Enggak. Iya. Dan itu pun kita seharusnya ketika kita melarang anak kita berbuat yang tidak wajar, yang tidak terhormat. Kalau bisa jangan cuma melarang. Jangan, diambil. anak ini. Jangan cuma ucapan, tapi perbuatan. Sudah sampai di sini, langsung praktek dia memasukkan jarinya ke mulut cucunya ini, mengorek. Tanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Akhsha min as-sadaqah." Aku khawatir kurma tersebut dari sedekah. Ya, khawatir kurma tersebut dari sedekah. Itu keistimewaan Ahlul Bait. Keluarga Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, adapun hadiah ia menerima. Sehingga Abdullah Zubair ini tidak segan-segan memasang rekening. Ya. Yang mau ikut andil berdakwah itu jihad, hubungi rekeningnya. Ya. Mengemis, Ahlul Bait mengemis. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Apalagi ini apa? Jelas-jelas penipuan. Tanya. Itu dari sekian berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, belum berita-berita yang lain. Yang ketiga termasuk agama nasihat bagi Rasulnya Alaihissalam, sikap yang baik, perilaku yang baik yang harus kita lakukan terhadap Rasul kita Muhammad alaihissalam. Kata Syekh Utsaimin radhiyallahu anhu, "Shidqul ittiba'i lahu." Jujur dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur, benar. Ittiba'i terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak gadungan pula. Ya, tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Lahir batin. Tapi bukan hanya zahirnya saja. Ya, berjanggut. Ya, ataupun pakai jubah dan yang lainnya. Tetapi dalamnya penipu. Ya. Banyak orang-orang yang beratribut sunnah hanya untuk menipu. Membuat onar. Ya. Membuat onar, membuat rancuan. Atau menyelinap di tengah-tengah dakwah sehingga dia membuat kerusakan di mana-mana, menggambarkan kepada manusia bahwasanya dakwah yang mulia ini keras atau dakwah yang mulia ini arogan dan yang lainnya. Kenapa? Karena segelintir orang di sana yang mereka mengikuti Rasulullah SAW hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Sehingga dakwah ini dirusak oleh kebanyakan orang-orang seperti ini. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini. Saya terkesan Islam di mata manusia adalah sesuatu yang ditakuti. Artinya syariatnya liberal dan yang lainnya. Padahal Islam adalah mudah. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini adalah mudah. Dan tentu jujur seseorang dalam mengikuti Rasulullah SAW, kata Syekh, la tatajawaz syari'atahu wala tunqis 'anha. Dia tidak melampauinya dan tidak menguranginya, tidak melebih-lebihkannya dan tidak menguranginya, tidak menambah-nambah apa yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ataupun tidak menguranginya, tidak berinjil bergasan yang itu tidak ada, tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia beride, bergagasan, okay, ini baik. Yang disebut oleh para ulama adalah istihsan, beranggapan baik. Bo'yau, kata orang Jawa. Ya. Mudah-mudahan baik katanya. Tidak. Agama itu tidak ada istihsan, beranggapan baik. Semuanya meniru, mencontoh kepada Rasulullah SAW sebagai sidqul ittiba', benar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai zahirnya sunni, ya, menampakkan sunnah tetapi batinnya syi'i, syiah, ya, ataupun khawarij dan yang lainnya. Oleh karena itu kata Syekh, "Fata ja'aluhu imamaka fi jami'i ibadat." jadikanlah Rasulullah SAW itu imam kamu dalam seluruh praktik ibadah. Jadikan Rasulullah SAW ini imam kita, pemimpin kita, kuduah kita dalam seluruh ibadah. Yang sampai sebagiannya saja. Jadikan Rasulullah adalah pemimpin kita dalam sholat, seperti apa sholatnya, dalam zakat, dalam haji, seperti apa hajinya, zakatnya, seperti apa puasanya, seperti apa jihadnya, seperti apa muamalahnya, seperti apa berdagangnya, dan yang lainnya. Dalam seluruh perkara-perkara ibadah, jadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, qudwah kita, contoh kita, tauladan kita. Inna Rasulullah SAW alaihi wasallam huwa imam hadhihi al-ummah wa huwa matbu'uha. Karena Rasulullah SAW adalah imamnya umat ini dan yang diikutinya dari umat ini. Karena itu kata ulama, sebagai konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah muqtada, tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah yaitu sidqul ittiba', benar jujur dalam mengikutinya. Karena Allah SWT firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Dikatakan, jika kalian mencintai Allah SWT, apa kuncinya? Kuncinya itu fattabi'uni, ikutilah aku. Sehingga ayat ini kita ulama sebagai ayatul imtihan, ayat ujian, ayat yang digunakan untuk menguji seseorang sejauh mana kecintaan dia kepada Allah, maka diukur sejauh mana dia mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, apa seharusnya kalau mencintai Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad SAW. Ya. Sehingga sebagai batu loncatan, batu ujian bagi manusia ketika mereka mengaku mengklaim ya, cinta Allah, cinta Allah. Mana syariat Rasulullah SAW yang diikuti, sunnah Rasulullah SAW yang diikuti. Maka jika kalau besar dan benar pengikutinya terhadap Rasulullah SAW, maka benar pula cintanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kecintaan seseorang tidak banyak, ya, tidak banyak. Satu kuncinya, ikuti Rasulnya. Karena mengikuti Rasulnya adalah perkara yang akan menyampaikan kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang ketiga. Wallahu ta'ala ala bishawab. Masih ada dua makna lagi sebagai agama nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Subhanallah wa bihamdihi.